Yuqa iku lamun dijogo sapa man. Yuqa iku lamun dijogo sapa man suha nafsihi ing medite awak dhewe ne man. Ing pelite awak dhewe ne man. Jadi suh niku tadi itu tadi. Atau yang dimaknani suh temriki adalah memakan harta orang lain dengan batil. Faulaika mongko utai mengkunu-mengkunuman humul muflihuna iku biro-biro wong sing selamat-selamat kabeh. Yang dijaga dari kepelitannya itulah orang-orang yang selamat. Wa amal ahadithulan anapun utawi biro-biro hadis fatakot damat mongko iku wis disik. Fatakot damat mongko iku wis disik opo jumlah dun sak jumlah. Minha kang sangking al-ahadis. Minha kang sangking al-ahadis fil babi yang dalam bab. As-sabiqi kang disik. Fil babi yang dalam bab. As-sabiqi kang disik. Wa an Jabir lan saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasul ngendika ngeten ittaqu az-zulma ittaqu wadiyo sapa sira kabeh az-zulma ing kezaliman tasarruf ya zalim itu menggunakan hak orang lain menempatkan barang tidak pada tempatnya. Menggunakan barang orang lain ya dolim. Gosop dolim. Memakan harta temannya juga dolim. Makanya juga gosop. Ngaji lo sandalin gosop ini piye. Ya. Kudun duit sandal sendiri-sendiri. Gak oleh. Gosop. Pernah. Anu sandal ini. Pernah di. Anu delok apa gorong ini. Wis duit sandal kabeh apa durung. Pernah kamu sih? Belum? Waduh. Di ano kabeh, konvaris nengarepan, kudu gawa sandali dewe, singkat duwe, pos atatus. Iya, bentuk. Daripada gosok bentino, yaitin ya. Nah, sepatu gosok. Ya iya, katanya sekolah sepatu nih gosok, di kuliah sepatu nih gosok, sing di gosok bingung, wah siapa golek, bingung golek, yang kok sepatu yang ono pisan, delok di sini gak duwe 200 put satu, kudu duwe dewe-dewe, wajib sepatuan apa gak kuliah, wajib, nek gak sepatuan kok kon push up, oh berarti gak wajib, wajib anggap ini kan, anggap anggap ini. Nek gak sepatan dia apa? Oh disuruh keluar. Oh iya betul duwe iki berarti. Apa gak apa-apa metu wae. Metu kok dolan, metu ngaji no ya gak apa-apa. Raina Zulma maka setan lek kedaliman. Oh iya. Betul duwe ya. Kapan nenae? Malam Selasa engko. Waris kabeh. Miling no ya, enggak ini miling no aku ya. Malam sosok, malam Selasa depan. Ya, satu minggu lagi masih ada kesempatan untuk cari sandal ini. Dulu matun, tak baris dewi-dewi, kutun duit sandal dewi-dewi. Angkau nak sing gosok kan ketok. Nah, wah, sebab aku kau nak wek saru di gosok, kau mesti bungok-bungok deh. Im lah ngono. Kala iku dulu matun, nah cili-cili lucu-lucu ya. Iku piro-piro, apa iku jenenge peteng, ya kegelapan. Yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Wattaqu lan wadiyo sapa sira kabeh. Wattaqu lan wadiyo sapa sira kabeh. Kalau paham sih akeh sing gosep iku mergane nek ngaji nang omahku lho, iku mesti ana sandal sing keri. Oh, berarti ki sandal kosopan. Bukti ini lali sandale dewe. Lho ngono. Nek landasan dewe gak kira lali. Kok ono sandal ning kene iki bener sandal kosopan. Masa kadang ono telu loro iku nang ngarepan ngono. Oi. Nah, sing liyane gak gosop, sandale digosop lah. Kancane gak wani njukuk dijarno sandale kancane. Apik ngono. Mendingan mulai cekeran daripada gosop sandale wong. Lho kok wis ora usah kate. gak usah sandalan nek pancene gak duwe sandal, sandalan gak wajib. Kala tapi gosop kan dosa. Nah, daripada gosop lah tak wajib non duwe sandal ya, paham deh. Iya. Paham itu. Kala kene gak duwe sandal, HP-ne tak kon ngedol. Wataku lan wedya sapa sing tak tuku langsung wis 50.000. 50.000 untuk sandal wis apik ya. Untuk bata 60.000. Bata sing elek. Wataku lan wedya sapa sira kabeh asuha ing pelit. Asuha ing pelit ya. Wataku lan wedya sapa sira kabeh asuha ing pelit. Kok di pengumuman kanggo ya malam Selasa tulis pengumuman ya. Sing kudi, aku ben nek buka-buka ben mesti eling. Oh iya, malam Selasa pemeriksaan sandal. Wadakulan wedya sapa sira kabeh asuha ing pelit. Fa inna suha krana setune pelit. Iku ahla kang rusak apa suh man ing wong. Engko biasa lho, lek ngono nggo seneng omah yang nggo sap, nggo sop ae. Kaya tangga maro digowo. Ya ini kebiasaan nang omah, gak apa-apa lho, sisi gak apa-apa ya. Iku ahlaka merusak apa suhman ing wong, kana kang ana sapa man, iku koblakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Hamalahum dorong apa suh ing mangkana koblakum. Ya, dorong apa suh ing mangkana koblakum ala ansafaku. Ingatasi yento mengalirkan sopoman. Ingatasi yento mengalirkan sopoman dima ahum. Ing biro-biro daraiman. Nungono, medit pelit. Ini bisa-bisa mendorong orang untuk saling bunuh mem. Karena pelit. Awas tahalu. Lan menghalalkan sopoman. Awas tahalu lan menghalalkan sopoman. Maharimahum ing biro-biro mahromiman. Nah iyo, sing haram krono pelit, sing haram dihalalno. Ya, ngoten krono pelit iku. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslim ma Muslim. Dadi maknane suh ta mriki pelit, artine mangan harta dengan batil. Babul ithar utawi iki ku bab nerangno mengutamakan orang lain. Ithar itu mengutamakan orang lain. Apa bahasa Indonesia ini? Dulu kita belajar PMP itu pendidikan moral Pancasila. Sekarang apa? PKN ya. PPKN apa PKN? PPKN. Apa? PKT. Lagi lupa terus ya. Itu. Kita dianjurkan ada apa moral-moral yang baik yang diajarkan ya dalam apa namanya sekolah itu. Baik, benar memang. Dan itu banyak yang sesuai dengan Islam. Banyak sekali. Qala wa an Jabir, babul ithar mal muwasah. Muwasah itu berbuat baik pada orang lain. Wal muwasah tilan muwasah. Jadi istilahnya muwasah itu berbuat baik pada orang lain dengan harta. Ya. Kala mengutamakan orang lain dan berbuat orang baik kepada orang lain dengan menggunakan harta. Ini sulit loh kita isar mengutamakan orang lain. Dan kebanyakan orang lebih mementingkan diri sendiri. Gak peduli orang lain. Nah ini nanti alamat pelit juga. Alamat rakus juga. Sehingga kalau lebih mementingkan diri sendiri, dia gak peduli orang lain rugi atau orang lain bahaya, yang penting saya selamat, yang penting saya apa? Yang penting saya untuk. Itu bahaya. Kalau toleran itu juga bisa timbul dari adanya al-ithar, mengutamakan orang lain. Kalau nanti kau sinan Allah Ta'ala, Tiga ngeten wayuk siruna ala angfusihim walau kana bihim khasasa. Wayuk siruna lan me wayuk siruna lan mengutamakan orang lain sapa wong akeh. Wayuk siruna lan mengutamakan orang lain sapa wong akeh ala angfusihim. Ing atase pira-pira awak dhewe ne wong akeh. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, mengalahkan dirinya sendiri. Allah. Walau kana senajan ono iku bihim ing dalam wong akeh apa khososotun kebutuhan. Apa khososotun kebutuhan? Walaupun mereka butuh, mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal dia butuh, ngoten lho ya. Kan jarang orang yang membutuhkan tapi kok barangnya diberikan kepada orang lain, itu jarang. Pasti wah aku butuh kok. Ya aku dhewe lho. Soalnya ini menanggapi orang-orang Ansor dan orang Muhajirin ya, yang benar-benar mereka itu mengutamakan saudara-saudaranya. Walaupun dirinya sendiri dalam keadaan butuh, mereka enggak peduli, yang penting orang lain apa namanya bisa bahagia. Wa qala lan ngdika sinan Allah taala wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Wa yud'imuna lan aweh mangan sapa wong akeh. At'ama ana ing panganan ala hubbihi ing atase seneng panganan. Mereka memberikan makan, makanannya. Padahal mereka senang terhadap makanan tersebut. Ini kan sulit, toh. Kita senang. Kita senang ini ada makanan, mau dipangan. Konconin jalo. Padahal kita butuh, kita senang. Kebanyakan nggak akan dikasihkan. Ya kan? Ya, karena butuh sih. Miskinan ing wong miskin, wa yatiman lan anak yatim, wa asiron lan tawanan. Miskinan ing wong miskin, wa yatiman lan anak yatim, wa asiron lan tawanan. Wong sing ditawan, orang yang ditahan. Ila akhiril ayat, itu moko akhiri biro-biro ayat. Tawanan itu harus dimuliakan walaupun dia musyrik. Tenan itu. Jadi Islam itu memberikan ajaran memuliakan tawanan. Bukan tawanan disiksa, enggak. Walaupun dia musyrik, tetap dimuliakan. Hak-hak manusianya itu tetap harus dipenuhi. Walaupun itu tawanan. Ila akhiril ayat. Gala wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Gala ngendika sinan Abu Hurairah ja'ataka sapara julun wong lanang. Ila nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola mongkong ucap sapara jul ini setuni ingsun. Iku majhudun, iku wong kang kesulitan ekonomi, kelaparan bisa majhud itu. Ini sedune ingsun, iku majhudun wong kang kesulitan ekonomi dan kelaparan. Kanjeng Nabi, kula kesulitan ekonomi, lapar kanjeng Nabi. Farsala mongko ngutus sinten kanjeng Nabi ila ba'dhi nisaihi marang sebagiane piro-piro istri ni kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi dilapori salah satu sahabatnya, kanjeng Nabi saya lapar. Kanjeng Nabi ngutus salah satu orang menemui salah satu istri beliau meminta makanan. Adakah makanan di rumah? Fakolat mongko ngucap sopo bak dinisaih. Nanti kau ngeten waladhi demizat. Walladzi demizat ba'asaka kang utus sapa alladzi ing panjenengan. Ba'asaka kang utus sinten alladzi ing panjenengan bil haqqi kelawan kebenaran. Ma'indi ora ono iku ing dalem sanding ingsun illama'un kecuali utawi banyu. Demizat yang mengutus engkau wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Itu istri kanjeng Nabi. Di rumahnya enggak ada apa-apa. Yang ada cuma air. Berarti kanjeng Nabi sama-sama. litan ekonomi waktu niku. Suma arsala nuli ngutus sinten Kanjeng Nabi ila ukhra marang istri yang lain. Ila ukhra marang istri yang lain. Faqalat mongko ngucap sapa ukhra mithla zalika ing sepadane mengkono-mengkono ma indi illa maun. Mithla zalika ing sepadane mengkono-mengkono ma indi illa maun. Hatta kulna sehingga ngucap sopo piro-piro istri. Hatta kulna sehingga ngucap sopo piro-piro istri. Kulluhuna yo sekabiani istri. Dalika ing mengkunu-mengkunu ma'indi illa ma'un. Mithla dalika ing sepadani mengkunu-mengkunu ma'indi illa ma'un. Rupani la walladhi ora walladhi temizat. Lain kisah ita. Walladhi demi zat ba'athaka kang utus sapa alladhi ing panjenengan. Ba'athaka kang utus sapa alladhi ing panjenengan bil haqqi kelawan hak. Ma'indi illa ma'un. Ma'indi ora ono iku ing dalam sanding ingsun. Illa ma'un kecuali utawi banyu. Lalu Kanjeng Nabi ngutus lagi ke salah satu istri yang lain. Istri yang lain juga mengatakan, Kanjeng Nabi, kita enggak punya apa-apa kecuali air. Semuanya istri Rasulullah mengatakan demikian. Kita enggak punya apa-apa kecuali air. Faqala mongko ngendika sinen annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa iku yudifu. Iku yudifu. Nyugui sopoman. Nyugui, memberi suguhan sopoman. Hadza ing iki rojul. Al-laylata ing dalam iki bengi. Karena Kanjeng Nabi enggak punya apa-apa. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan pada sahabatnya, siapa yang mau memberi suguhan laki-laki ini di malam ini? Dilempar itu tamunya Nabi kepada sahabat supaya sahabat memberi makan. Tapi Kanjeng Nabi enggak nunjuk, mengeten tok. Siapa yang mau memberikan makan orang ini di malam ini? Faqala mongko ngucap sepuro julun wong lanang. Minal al-sori kang saking wa ansor. Ari Said, tangi. Minal ansori kang saking wa ansor. Enak turunnya Ari Said. Ana ya Rasulullah. Ana utawi sing nyugui iku ana ingsun ya Rasulullah. Kulo Kanjeng Nabi. Saya yang nyugui. Fantolako. Mongko pergi sopo rojul. Sopo rojulun minal ansor. Bihi kelawan rojulun. Rojulun sing majhud. Ila rohlihi marang omai rojulun minal ansor. Lalu orang ansor itu membawa laki-laki tadi menuju rumahnya. Fakola mongko ngucap sopo rojulun minal ansor. Limro'atihi marang istrine rojulun minal ansor. Ngucap ngene, akrimi mulyakno sapa sira wadon doifa Rasulillah ing tamune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, muliakanlah tamunya Rasulullah. Ini tamune Rasulullah, muliakan dia, kasih makan. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwijine riwayat lan iku ing dalam siji riwayat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat utai dawuh kala ngucap sapa rajulun minal ansor. Kala ngucap sapa rajulun minal ansor limro'atihi marang istrine rajulun minal ansor. Ngucap ngini hal indaki syai'un. Anoto iku ing dalam sanding sira wadon sayun utai sesuatu. Wahai istriku, apakah engkau punya sesuatu makanan sedikit saja? Faqalat mongko ngucap sapa imroah lah ora. La mboten illa quta sibyani, kecuali panganan kekuatani piro-piro anak ingsun. Mboten Mas, kula enggak ada napa-napa. Yang kita punya sekarang tinggal makanan anak-anak kita. Ini untuk anak kita. Sedianya ini untuk anak kita ini. Kala Ngucap sapa rajul. Alilihim. Alilihim. Bisayin. Alilihim. Mana alilihim ni tu? Ngelenak no, sopo siro. Arti ni, memalingkan. Kata ni, alilihim. Ngelenak no, melenakan. Wis memalingkan, maling no, sopo siro. Ing iku jenenge sibian, bisayin kelawan sesuatu. Ini awis. Sekarang anak-anakmu itu palingkan dengan sesuatu. Ya, palingkan dengan sesuatu sehingga mereka tidak ingat maka nanya. Kayak idolanan opo-opo sih kira gak iling. Mangan ben gak jaluk mangan ngono karepe. Wa idza aradu lan ing dalem nalikane ngarepno sapa iku jenenge? Wa idza aradu lan ing dalem nalikane ngarepno sapa sibyan al asya'a ing makan malam fanawimihim mongko nurokno sapa sira. Nurokno itu menidurkan. Fanawimihim mongko nurokno sapa sira ing sibyan. Nah, kalau nanti anak kita waktunya tidur, tidurkan. Kalau anak kita mau makan malam, tidurkan. Jangan dikasih makan malam. Turokno wae, turokno. Wa idza dakhala lan ing dalem nalikane mlebu. Sapa dhaifuna tamu kita? Sapa dhaifuna tamu kita fa atfi'i mongko matenono sapa sira. Fa'atfi'i mongko matenono sapa sira asiroja ing lampu. Nanti kalau tamu kita masuk lampunya matikan. Ya. Lampunya matikan. Wa'arihi lan meruhno sapa sira ing dhaifuna. Wa'arihi lan meruhno sapa sira ing dhaifuna ana ing seduhune kita. Iku nak kulu mangan sapa kita. Fako adu mongko duduk sapa iku jenenge wong akeh. Wong akeh tamu rajul saking Ansor dan istrinya. Wa kalalan makan sapa adhaifu tamu wa batalan sewengi-wengi sapa rajul dan istrine. Wa batalan sewengi-wengi sapa rajul dan istrine iku tawiya ini lapar karone. Jerine sang suami gini, Bu, nanti anak kita lalaikan dengan sesuatu. Lalu kalau mereka ingin makan, tidurkan mereka supaya enggak jadi makan. Nanti kalau tamu kita masuk, lampunya matikan. Tampakkan pada tamu kita bahwa kayak-kayaknya kita makan. Padahal kita enggak makan. Memang makanannya untuk si tamu, karena tinggal itu saja. Si tamu makan dengan lahap karena dalam remang-remang tidak ada lampu. Melihat kayak-kayak tuan rumah juga ikut makan. Koyok mangan kabeh. Faham not ini? Yeah. Padahal enggak makan. Wabah tatawiyah ini. Tamunya kenyang, itu tuan rumah semuanya lapar. Falamma asbaha. Ini jenenge wa yu'thiruna ala anfusihim malauka nabihim khasasa. Falamma asbaha mongko semangsani isu-isuan sopa rajul. Rajul sing minal ansor. Goda mongko berangkat sopa rajul. Goda mongko berangkat sapa rajul ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi dia berangkat menemui Kanjeng Nabi. Bagola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi laqad ajiba. Yektene teman-teman rido. Gawok manane rido, rido senang. Mongko teman-teman rido sinten Allah min soni iku mah saking perbuatan sira luru. Min soni iku mah saking perbuatan sira luru bidhaifi kuma. Kelawan tamune sira luru bidoi fikuma kelawan tamune sira luru alailata ing dalem ikilah bengi alailata ing dalem ikilah bengi muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih disepakati apa hadis wallahu alam. Ya Rabbana tarofna bi anna naqtarofna على لغو أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان wa kulli dhi mahabbah awjiratin wal muslimina ajma'a amin rabbi isma fadla wa judan manna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi datasi suhbi walhamdulillah fil bati هذه دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول هذه دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي Al-Fatihah.